Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar qala asy-syarih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa la yanju illa al-mu'minun as-sadiqun. Masih pembahasan as-sirat, beliau menjelaskan wa la yanju, tidak akan selamat, yaitu selamat melewati as-sirat ala matni jahannam, as-sirat yang terbentang di atas neraka jahannam, tidak ada yang bisa selamat melewatinya kecuali al-mu'minun as-sadiqun, orang-orang yang beriman yang jujur di dalam keimanannya, batinan wa zahiran, jujur di dalam imannya baik secara zahir maupun batin, jujur di dalam keimanan yang ada dalam hatinya, lisannya, maupun apa yang diamalkan oleh anggota badannya. Wa ma siwahum ilan nar, nas'alullah al-afiyah. Adapun selain mereka, selain kaum mukminun yang shadiqun, maka semuanya akan masuk ke dalam neraka. Maka kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Wa ba'dun nasi yamurru wa yukhdasu wa yukhdashu wa yaslamu wa yanju. Sebagian manusia ada yang melewati as-sirat, akan tapi dia tertimpa al-khadash. Dia secara bahasa al-khadash itu maknanya kulit yang terkelupas. Kulitnya terkelupas. Ya. Dia terkoyak badannya karena melewati di atas jahannam, lewat di atas neraka tentunya, perkara yang sangat mengerikan. Ada yang tertimpa al-khadash ini, tapi kemudian dia berhasil selamat. Wa ba'duhum yaskhud, dan sebagian yang lain tidak selamat, terjatuh. Wa yu'adzabu bidzambihi ala qadri ma'asihi, dan dia diazab dengan sebab dosanya ala qadri ma'asihi, sesuai dengan kadar maksiat-maksiat yang dikerjakannya selama hidup di dunia. Thumma yukhrijuhullahu minan nari ilal jannah. Ini khusus bagi kaum mukminun ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, al-muwahhidun. Walaupun di antara mereka ada yang terjatuh dari as-sirat, terjatuh ke dalam api neraka, kemudian diazab sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang dia kerjakan, kemudian dengan rahmat Allah mereka dikeluarkan. Thumma yukhrijuhullahu minan nar ilal jannah. Allah mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Wala yakhludu finnari illal kuffar. Dan tidak ada yang kekal di dalam neraka kecuali orang-orang kafir. La yakhludu fiha illal kuffaru. Tidak kekal di dalam neraka kecuali orang-orang kafir. Amal muslimun al-usatu saqituna fiha fahaulai yu'adzabuna ta'ziban mu'aqqatan ala hasabi ma'asihim. Adapun orang-orang muslim yang usah, usat itu bentuk jamak dari asi. Asi itu seorang yang melakukan asa, melakukan kemaksiatan. Usat itu bentuk jamak dari al-asi. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang muslim, tapi yang semasa hidupnya banyak melakukan perkara-perkara maksiat, as-saqituna fiha, yang terjatuh ke dalam neraka, fahaulai yu'adzabuna ta'dziban mu'aqqatan. Mereka akan diazab dengan azab yang sementara sifatnya, temporer, tidak kekal. Ala hasabi ma'asihim. Seberapa lama dan seberapa berat azabnya tergantung kadar dosa dan maksiat mereka. Thumma ya'zanullahu lishufa'ai. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi para pemberi syafaat dari kalangan para hambanya. Fayashfa'una. Kemudian mereka pun memberikan syafaat. Allah mengizinkan beberapa orang dari kalangan hambanya sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang lain yang sedang diazab di dalam neraka. Maka Allah mengizinkan para syufa'a itu untuk memberikan syafaat bagi sebagian hamba yang telah Allah izinkan untuk diberi syafaat. Fayashfa'una. Maka mereka pun memintakan syafaat bagi sebagian penghuni neraka tersebut. Wa minhum nabiyyuna Muhammadun a'zamuhum syafa'atan alaihi salatu wassalam. Di antara mereka, yaitu di antara para pemberi syafaat, tentunya adalah nabiyyuna Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah a'zamuhum syafa'atan. Beliau adalah pemilik syafaat yang paling agung. Fayahuddullahu lahu haddan min haula'il usah. Kemudian Allah menentukan bagi beliau sebuah ketentuan, yaitu Allah pilih sebagian dari penghuni neraka dari para pelaku maksiat yang sedang diazab di dalam neraka. Allah pilih. Fayashfa'u fihim. Kemudian beliau memberikan syafaat bagi mereka. Fayukhrajuna minan nar. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka. Thumma yashfa', thumma yashfa', thumma yashfa' arba'a syafa'atin. Kemudian setelah itu beliau memberikan syafaat lagi. Kemudian syafaat yang berikutnya dan syafaat yang berikutnya sampai 4 kali syafaat. Kullu syafa'atin yahuddullahu lahu haddan. Di setiap syafaat Allah mengambil sebagian dari penghuni neraka untuk dikeluarkan darinya. Fayukhrijuhum minan nar. Maka Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Wa yabqa fin nari min hadhihi al-ummati min usatihim qaumun la tashmalhum asy-syafa'atu. Setelah para syufa'a, yang pertama adalah nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian para nabi dan rasul yang lain, kemudian para syuhada dan sebelumnya para siddiqun, kemudian para syuhada dan salihun, masing-masing Allah beri kesempatan untuk memberikan syafaat bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Setelah begitu juga para malaikat. Setelah para syufa'a dari kalangan makhluk sudah memberikan syafaatnya bagi para penghuni neraka, ternyata masih tersisa. Masih tersisa ada sebagian penghuni neraka, ahlun nar dari kalangan muslimun, mu'minun, muwahidun, yang masih ada tertinggal di dalam neraka, diazab di dalamnya. Wa yabqa fin nar min hadhihi al ummah min usatiha, dan tersisa di neraka dari kalangan umat ini, dari kalangan para pelaku maksiatnya, qaumun la tashmalhum asy-syafa'atu, sejumlah orang, suatu kaum yang tidak terlingkupi dengan syafaat tersebut, tidak mendapatkan syafaat tersebut. Fayukhrijuhumullahu ba'da dzalika bifadli rahmatihi subhanahu wa ta'ala, akan tapi kemudian Allah mengeluarkan mereka setelah itu dengan keutamaan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ikhwani fillah barakallahu li wa lakum si'atu rahmatillah atau sa'atu rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, luasnya rahmat Allah kepada para hambanya. Itu hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertauhid. Yukhrijuhum minan nari ilal jannah, Allah mengeluarkan mereka dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Wa yulquna fi nahril hayati nahrun yuqalu lahu nahrul haya. Setelah dikeluarkan dari neraka, mereka dalam keadaan seperti arang, karena habis terbakar di neraka, diazab dengan api. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, wujudnya seperti faham, itu seperti arang, ya, yang hitam, gosong, habis terbakar. Maka kemudian mereka dicelupkan, dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Fayambutuna fihi kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Hibbah dengan ha yang dikasrah. Bukan habbah ya, tapi hibbah. Ha-nya di kasrah, bi kasril ha. Kemudian mereka tumbuh setelah dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah. Tubuh mereka yang sebelumnya sudah hancur, sudah hangus, terbakar seperti arang, kemudian tubuh mereka, jasad mereka tumbuh kembali, kulitnya, dagingnya, tulangnya, dan sebagainya. Maka mereka tumbuh di dalamnya, di dalam sungai kehidupan tersebut, sebagaimana tumbuhnya hibbah. Hibbah itu benih atau tunas yang baru tumbuh. Fi hamilis sail, yang tumbuh pada tanah yang dibawa oleh arus air. Itu biasanya tanah yang ikut terangkut oleh arus air, itu tanahnya subur, mengandung banyak zat yang dengannya tanaman atau tumbuhan mudah tumbuh di tanah tersebut. Ini menunjukkan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa syarah, ini sebenarnya lafadz hadis, ya, lafadz hadis. Beliau menyebutkan lafadz hadis ini. Permisalan yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan cepatnya mereka tumbuh. Jadi ketika dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, ke dalam sungai kehidupan itu langsung tumbuh, sebagaimana tumbuhnya tunas atau benih di dalam tanah yang terbawa oleh arus air banjir. Nah, biasanya tanah tersebut sangat subur. Faida tamma khalquhum udhina lahum fi dukhulil jannah. Maka ketika sudah sempurna penciptaan mereka, yaitu sudah sempurna lagi jasadnya, udhina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka kemudian dimasukkan, diizinkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Di sini disebutkan ya, di ta'liq keterangan, tarfun min hadithi syafa'atil muttafaq alaih. Apa yang disebutkan di sini, itu adalah bagian dari hadith syafa'ah, yang sangat panjang memang. Hadith syafa'ah itu sangat panjang, ini beliau sebutkan sebagian saja, cuplikannya saja. Al-muttafaq alaih, yang mana hadis syafa'ah itu muttafaq alaih, diriwayatkan al-imam al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, an adadin minas sahabah, dari sejumlah sahabat. Wal lafzul madhkur marwiyun an tariqi Abi Hurairah wa Abi Malik wa Hudzaifah wa ghairihim. Adapun lafaz yang disebutkan ini sebagaimana yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah, Abu Malik dan Hudzaifah serta yang selain mereka. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wa bihadza ya'lamul mu'minu annal wajiba 'alaihi al-hirsu 'ala asbabis salamah. Maka dengan ini seorang mukmin mengetahui bahwasanya yang wajib baginya adalah hirs, semangat untuk menempuh sebab-sebab keselamatan. Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya perkara-perkara yang akan menimpa kita semua di hari kiamat nanti, maka ini beliau akhiri penjelasan atau syarah beliau di faqrah ini dengan fawaid maslakiyah, dengan faidah yang terkait dengan maslak, terkait dengan bagaimana kita kemudian mengambilnya sebagai ibrah, pelajaran untuk kita memperbaiki cara hidup kita di dunia. Wa bihadza ya'lamul mu'min annal wajib 'alaihi al-hirs 'ala asbabis salamah. Dengan ini seorang mukmin tahu bahwasanya wajib atasnya adalah bersemangat untuk menempuh sebab-sebab keselamatan, apapun itu, ya, sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Wa anna hadhihi akhtarun 'azimatun la min jihatil haud wa la min jihatis sirat, fal wajib 'alaihi ay yas'alallaha husnal khitam. Dan bahwasanya ini adalah akhtar, ya, bahaya-bahaya yang sangat dahsyat, tidak dari sisi haud, telaga, tidak pula dari sisi siratnya saja. Fal wajib 'alaihi ay yas'alallaha husnal khitam. Maka yang wajib atasnya adalah meminta kepada Allah husnal khitam, yaitu akhir kesudahan yang baik. Wa yajtahida fi tsabati 'ala al-haq, dan wajib baginya untuk berijtihad bersungguh-sungguh untuk sabat, untuk qaqah, teguh di atas al-haq, di atas kebenaran. Wal istiqamati alaih, dan istiqamah di atasnya. Tentunya ini semua bukan perkara yang mudah, butuh adanya kesungguhan, perjuangan dan pengorbanan. Setelah tentunya taufik minallah azza wajal. Wal hadari min ma'asillahi azza wajal, dan wajib untuk hadar, bersikap waspada, berhati-hati dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana maksiat yang paling terbesar adalah asyirik, kemudian perkara-perkara bid'ah, dan perkara-perkara ma'asi, baik maksiat-maksiat yang terkait dengan maksiat qalbu, perkara-perkara maksiat yang menimpa hati, ya. Begitu pula maksiat-maksiat yang terjadi dari lisan, begitu pula anggota badan yang lain. Hendaknya kita senantiasa waspada dan berhati-hati dari segala bentuk kemaksiatan tersebut. Wal hirs 'ala taubati kullama zallat qadamuhu birtikabi dzambin badara bit taubah. dan juga wajib untuk semangat di dalam bertaubat. Bertaubat setiap kali kakinya tergelincir. Birtika bidzambin, tergelincir dengan melakukan suatu dosa. Badara bitaubah, maka hendaknya dia selalu bersemangat untuk menyegerakan taubat, tidak menunda-nunda taubat. Di sini beliau sebutkan dengan badara, yaitu bersegera, tidak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu, oh nanti saja, nanti saja. Ya. Hendaknya setiap mukmin berusaha untuk terus bertaubat setiap kali dia terjatuh pada dosa dan kesalahan. Bersegera di dalam bertaubat dan tidak menunda-nundanya. Laisa bima'sumin. Lakin yalzamut taubah kullama hassa bitaksirin au dhambin badar bitaubah. Tentunya manusia tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Lakin yalzam at-taubah. Akan tapi hendaknya dia terus menetapi yang namanya sikap taubat. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang bebas dari kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengiringi kesalahan itu dengan taubat. Dan tidaklah tercela seorang hamba yang melakukan kesalahan selama dia mengiringinya dengan taubat. Kullama hassa bitaksirin au dhambin badara bitaubah. Setiap kali dia merasakan sikap taksir yang dia lakukan, taksir, sikap pengremehan, sikap menyempilkan syariat Allah, atau dia merasakan terjatuh pada dosa, baik dosa hati, dosa lisan, maupun dosa anggota badan, dia langsung mengiringinya dengan taubat, bersegera bertaubat, dan tidak menunda-nundanya. Kemudian beliau mengutip atau menukil sebuah atau dua ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ini adalah ayat yang dengannya Allah mensifati orang-orang mukmin. Ini adalah ayat yang berisi tentang penyebutan sifat atau beberapa sifat kaum mukminin. Di antara sifat yang Allah sebutkan tentang kaum mukminin adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang jika melakukan perkara fahishah atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka bersegera di dalam mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz-dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini di antara sifat kaum mukminin adalah tidak bersikap israr, tidak terus-menerus bergelimang di dalam dosa dalam keadaan mereka mengetahui itu adalah perbuatan dosa. Sehingga ketika melakukan dosa, mereka sadar mengingat Allah, kemudian langsung berhenti dari dosanya dan beristighfar, meminta ampun. Ini sifat kaum mukminin. Ulaika jazauhum maghfiratum min rabbihim. Mereka, balasan bagi mereka adalah maghfirah, ampunan. Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan balasan mereka adalah jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala, balasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu balasan berupa maghfirah dari Allah dan al-jannah. Dan makna maghfirah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu tidak hanya sekedar ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa hambanya, diampuni dosanya dan tidak diazab. Tidak hanya sekedar itu makna maghfirah. Tapi di dalam lafaz maghfirah juga terkandung makna sitr. Ditutupi dosanya. Tidak dibongkar. Sehingga tidak ada yang mengetahui dosa itu selain dia dan Allah. Ini juga makna maghfirah. Jadi selain at-tajawuz 'anidzam, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan dan tidak diazab. Selain itu Allah menutupi dosanya dan tidak dibongkar di hadapan makhluk yang lain. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, fal mu'minu yuhasibu nafsahu da'iman wa yuraqibu wa yanzur wa la ya'jab bihi. Maka seorang mukmin itu senantiasa mengoreksi dirinya. Yuhasib. Dari kata hasaba yuhasibu muhasabah. Senantiasa mengoreksi dirinya. Wa yuraqib dan mengawasi dirinya. Wa yanzur dan melihat. Melihat dirinya apakah dirinya sudah benar di dalam mengamalkan agama Allah. Apakah benar sudah akidahnya ataukah belum? Apakah sudah benar amalan-amalan ibadah yang selama ini dia kerjakan, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya? Apakah sudah benar keimanannya kepada Allah? Apakah sudah selamat kalbunya dari penyakit-penyakit hati yang merusaknya? Terus senantiasa bermuhasabah, menilai jiwanya, mengoreksi jiwanya. Wala ya'jab bihi, dan tidak merasa ujub dengan dirinya sendiri. Wala yamannu bi'amalihi, dan tidak pula bersikap man. Man itu mengungkit-ungkit amalan yang dia lakukan. Amalan-amalan kebaikan, amalan soleh yang dia lakukan, dia tidak mengungkit-ungkitnya. Tidak pula dia merasa memiliki jasa kepada Allah terhadap amalan soleh yang dia lakukan. Dia merasa memberikan sesuatu. Bal yujahidu nafsahu. Bahkan seorang mukmin itu senantiasa berjihad melawan jiwanya. La'allahu yanju. Maka dengan sikap-sikap ini, semoga dia selamat. La'allahu yanju. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ini juga diantara sifat kaum mukminin yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ciri mereka? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Mereka adalah orang-orang yang giat beramal. Berinfak, bersodakoh. Di dalam amalan-amalan juga giat. Akan tapi keadaan hati mereka, wa qulubuhum wajilatun. Dalam keadaan hati mereka itu senantiasa takut, khawatir. Khawatir amalannya tidak diterima. Khawatir amalannya batal. Khawatir amalannya rusak. Karena rusak niatnya atau kelirunya dia di dalam beramal. Ini, kondisi orang mukmin seperti ini. Dalam keadaan dia giat beramal, beramal soleh, akan tapi hatinya senantiasa merasakan khawatir dan takut. Annahum ila rabbihim yarji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan khairat, kebaikan, dan mereka senantiasa yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Kemudian di sini Asy-Syarih rahimahullah menukilkan beberapa ucapan para ulama salaf yang menggambarkan kepada kita bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa merasakan takut di dalam jiwanya. Takut imannya belum benar, takut, ya, dia termasuk orang-orang munafik. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah. Yaqulu Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, disebutkan siapa Ibnu Abi Mulaikah, disebutkan di ta'liq, huwal imamul hujjal hafid Abu Bakar atau Abu Muhammad Abdullah Ibnu Baidillah bin Zuhair bin Jad'an bin Amr bin Ka'ab Al-Qurashi At-Taimi Al-Makki. Beliau adalah seorang imam hujjah hafid. Abu Bakar kunyahnya atau Abu Muhammad, namanya Abdullah. Wulida fi khilafati Aliyin au qablaha. Beliau dilahirkan di masa kekhilafahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an atau sebelumnya. Dan beliau meninggal pada tahun 119 Hijriah. Beliau mengatakan, jadi beliau ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in, murid para sahabat. Bertemu dengan ya banyak dari kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana kondisi 30 orang sahabat yang ditemui dan dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah? Kulluhum, kata beliau, ya khafun nifaq 'ala nafsi. Seluruh dari mereka mengkhawatirkan kemunafikan atas jiwanya. Laisa fihim man yaqul, tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan innahu 'ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwasanya keimanan yang ada di dalam dirinya itu seperti keimanannya malaikat Jibril dan Mikail. Ini seolah-olah beliau sedang membantah kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah yang mengatakan imannya orang yang bermaksiat, ya, pelaku ma'asi, imannya selama dia beriman, maka imannya sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Maka beliau bantah yang demikian itu. Jadi athar ini, athar yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah ini, disebutkan di ta'liq, dzakara hadzal athar al-Bukhari fi sahihihi mu'allaqan ta'liqan majzuman. Majzuman bihi tahta unwan bab fi kitabil iman. Bab khauful mu'min min ay yahbitu amaluhu wa huwa la yash'ur. Jadi athar ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, sahih Al-Bukhari, tapi secara muallak. Secara muallak maksudnya tidak disebutkan sanadnya. Tidak disebutkan sanad dari Imam Al-Bukhari sampai Ibnu Abi Mulaikah, langsung disebutkan qala Ibnu Abi Mulaikah. Demikian, tapi hadis-hadis yang muallak di dalam Sahih Bukhari itu pun disebutkan dengan beberapa kondisi. Adapun hadis muallak yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah ini disebutkan secara ta'liqan majzuman bihi. Muallak tapi dipastikan. Ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwasanya riwayat tersebut sahih dari Ibnu Abi Mulaikah. Wa yaqulu Ibrahim bin Yazid At-Tamimi, berkata Ibrahim bin Yazid At-Tamimi, ma 'aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziban. Riwayat ini dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari secara muallak di tempat yang sama dengan riwayat yang sebelumnya. Dari Ibrahim bin Yazid At-Tamimi, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, tidaklah aku aradtu qawli ala amali, tidaklah aku menghadapkan ucapanku terhadap amalanku kecuali aku khawatir bahwasanya aku ini termasuk orang yang pendusta. Jadi khawatir amalannya tidak sesuai dengan ucapannya. Apa yang diamalkan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ini khawatir. Ya. Mengkhawatirkan dirinya seperti itu. Ya. Dan memang inilah kondisi orang mukmin, senantiasa khawatir dirinya termasuk orang munafik, ya. Khawatir dirinya naam masih kurang imannya. Sehingga itu membuahkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala fal wajibul hadharu wa adabul manni bil amal. Maka yang wajib adalah sikap hadar, sikap waspada, sikap berhati-hati. Wa adamul manni bil amal, dan tidak mengungkit-ungkit amalan baik yang dikerjakan. Tidak merasa dia telah berjasa. Karena sebab amalan soleh yang dia kerjakan. Wal ujub minal amal innama, wal ujub minal amal, dan juga wajib untuk berhati-hati dari sikap ujub, rasa kagum terhadap amalan soleh yang dikerjakannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah akan menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Fal insanu yujahidu nafsahu. Maka seorang hamba itu hendaknya senantiasa berjihad melawan jiwanya sendiri. Wa ya'rifu annahu mahallu naqsin. Dan dia mengetahui jiwanya itu tempat kekurangan. Banyak kekurangannya. Wa mahallut taqsir, dan juga tempatnya bahwasanya jiwanya itu senantiasa atau sering melakukan sikap taqsir, meremehkan dan menyepelekan syariat Allah. Hatta yajtahida wa ya'rifal haqqo, sehingga kemudian membuahkan sikap ijtihad bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki dirinya, bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki ilmunya, imannya, takwanya, amalannya. Wa ya'rifal haqqa, dan kemudian dia mengenal al-haq. Wa yalzamut taubah, dan senantiasa menetapi sikap taubah, sikap taubat. Hatta yalqa rabbahu, sampai dia berjumpa dengan Allah. Wa huwa anhu radin, dalam keadaan Allah ridha terhadapnya. Nas'alullaha lil jami'i at-taufiqa wal hidayah. Kita mohon kepada Allah bagi semua pihak berupa taufik dan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan untuk faqrah yang berikutnya pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.